Begitu banyak hal yang ku alami, yang ku temui saat bersamamu. Ku rasa tenang, ku rasa sedih. Air mata ini menyadarkanku kau takkan pernah jadi milikku. Air mata ini menyadarkanku kau takkan pernah menjadi milikku. Tak pernah ku mengerti aku segila ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Tak pernah ku sadari aku sebodoh ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Mata ini menyadarkanku kau takkan pernah menjadi milikku. Tak pernah ku mengerti aku segila ini. Aku sadari aku sebodoh ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu.